bagaimana sikap seorang salafi mensikapi murid-murid dai sururi yang taklim kepada kita. Tergantung, kalau kamu melihat tahu dia mungkin tertipu kepada mereka, ya awam mungkin tidak tahu menau, justru kesempatan untuk dinasehati, diarahkan dengan baik bahwa yang mereka ada padanya itu penyimpangan. Tentunya melihat situasi dan kondisi, kapan itu kamu bisa sampaikan padanya, karena kita pun diajari tidak semua yang kamu ketahui bisa kamu sampaikan, dan tidak semua yang disampaikan pun disampaikan di setiap waktu. Nanti tiba-tiba awal kamu ketemu dengan dia, baru juga dia pertama datang, langsung kamu hujani dengan ini itu, ya lari dia. Kamu ambil hatinya, Masya Allah dari mana ini itu, agar dia simpati kepada sunnah, kepada hak. Nah, kamu arahkan kepada yang baik. Agar kita tidak pula menjadi orang yang membuat lari orang lain dari dakwah. Bolehkah kita membaca terjemahan ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Sururi? Diterjemahkan oleh Sururi mungkin, atau Hizbi. Hukum asalnya mereka kita su'udzan, tidak amanat dalam penerjemahan. Itu hukum asalnya. Nah, kalaupun kitab itu kitab Ahlus Sunnah, kitab para ulama kita, tapi karena penerbitnya atau penerjemahnya dari mereka, Hizbiyin, kita tidak bisa berikan amanat kepada mereka. Dan sekian bukti menunjukkan ketidakamanatan mereka. Ada berapa potong penjelasan yang dibuang, tidak diterjemahkan atau dibelokkan, karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Makanya hukum asalnya kamu jangan beli, jangan baca terjemahan-terjemahan mereka. Bukan karena itu kitab Ahlus Sunnah, tetapi karena penerjemahnya atau penerbitnya. Dan alhamdulillah saudara kalian dari Salafiyin, dari Ahlus Sunnah, banyak yang punya penerbit, punya penerjemah. Hal itu mencukupi insyaallah. Ada seorang ikhwah yang berkata, biar ngaji disururi tapi kalau tauhidnya lurus masih lebih baik daripada salafi tapi tauhidnya belum benar atau jarang mengaji. Yang penting sekarang ngaji tauhid aja dulu, jangan ngurusi fitnah. Dan kamu sedang dalam fitnah. Kalau akidah kamu lurus, enggak akan kamu belajar kepada sururi. Kamu sedang dalam fitnah. Kalimat ini syubhat. Wala wal bara, kepada siapa kamu benci, kepada siapa kamu cinta, termasuk akidah. Kif kamu ambil dan kamu pelajari dari mereka? Tidak benar. Di sisi lain, yang ahlu sunnah, yang salafi, namun mungkin ada kemalasan padanya, juga harus berbenah diri. Yang kurang semangatnya dalam belajar, dalam mengaji, mungkin tersibukkan dengan duniawi atau yang lain, membenahi dirinya. Tidak sepantasnya dia demikian. Tentunya dia harus menjadi contoh bagi yang lain, harus lebih baik dalam semangat thalabul ilmnya, belajarnya. Nah, tidak mengurusi fitnah ini juga kesesatan. Orang hanya dituntut belajar ilmu, belajar kebenaran, enggak usah ngurusi fitnah, enggak usah ngurusi ini. Akhirnya dia terjatuh dalam fitnah, dalam kejelekan, dalam keadaan dia tidak sadari. Karena dia enggak mau pelajari, karena dia enggak mau mengerti apa itu fitnah, apa itu bencana dalam agamanya. Makanya orang yang arif mempelajari kejelekan untuk dia bisa selamat darinya. Sebagaimana Hudzaifah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang keberangkatan ke Saudi dan Yaman. Saya tidak ikut, beberapa ikhwah para ustadz yang ke sana. Dan terakhir yang saya ketahui, Ustadz Qamar dan Ustadz Afif hafidhahumullah telah menulis di Salafior ID hasil perjalanan mereka. Hadahumullah. Naktafi ila huna wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.